hadapi cobaan ini. Hapuslah air matamu, janganlah engkau menangis. Mampukah kita berdua hanya berpegang cinta untuk melangkah lewati derita? Marilah kita tersenyum, hilangkan sedih dan duka, meski kita berdua dalam lingkaran derita. Marilah kita berdoa, serahkan saja pada yang kuasa. Mampukah kita berdua hanya berpegang cinta untuk melangkah lewati derita? Marilah kita tersenyum, hilangkan sedih dan duka, meski kita berdua dalam lingkaran derita. Marilah kita berdoa, serahkan saja pada yang kuasa. Tabahkanlah hatimu, kuatkanlah imanmu dalam menghadapi cobaan ini. Hapuslah air matamu, janganlah engkau